melihat ke belakang, melihat jalan-jalan yang telah kita lalui. Di sana ada Tuhan yang menuntun kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, walaupun hari esok kita tidak tahu, tapi kita tahu pasti Tuhan yang ada di hari yang lalu sampai hari ini, Tuhan pula yang ada di hari depan kita, karena Dialah yang memegang hari esok kita.